Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnia kita dapat menyambung kuliah bulanan Masjid Pinang Merah ni. Dan insya-Allah kita sambung pada hadis yang kedua tu. Ada berapa kali kita harap? Tak ada. Ya? Yeah? 35. Hadis ke 35. Baik, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis ke-35. Tak banyak dah ni, ya. Kita ni 40 hadis je. Jadi 35 dah hadis. Nah. Ha. 5 hadis lagi panjang umur habis lah. Boleh? Ha. Lima belas maksiat yang menurunkan bala. Ha, tajuk dia 15 maksiat yang menurunkan bala. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza fa'ala 15 maksiat. Sini. Ya? Ya? Nombor 8 ha, dah habis itu. Baik-baik. Ha. Patut buat segi baca dah. Baik. Yang ke-8 hari itu sambungan daripada 15 maksiat yang menurunkan bala. Nabi kata, wartafa'atil aswatu fil masajid, iaitulah suara sudah ditinggikan di dalam masjid. Suara sudah ditinggikan dalam masjid. Apa maksud suara kuat dalam masjid? Iaitu melaungkan suara lebih daripada yang dibenarkan pada perkara yang bukan tujuan masjid dibina untuk itu. Maknanya macam sembang. Bukan bina masjid nak berbual perkara dunia. Walaupun ulama-ulama berkata tidak haram bercakap perkara dunia dalam masjid. Hadis yang mengatakan haram cakap soal dunia dalam masjid tu, hadis itu tidak sah, bukan hadis. Telah ditashihkan oleh ulama-ulama, bukan hadis. Walaupun hadis itu tidak sah, tapi maknanya baik. Maknanya jangan bising dengan perkara-perkara dunia di dalam masjid. Boleh cakap benda dunia? Boleh. Tanya perkara dunia? Boleh. Nah, tapi perlahan. Dengan rendahkan suara. Jangan sampai kuat. Apatah lagi kalau membawa kepada tashwish, mengganggu orang yang nak melakukan perkara yang tujuan dibina masjid kerananya. Umpamanya dibina masjid untuk sembahyang, dah, untuk tazkirah, untuk orang menyebut nama Allah, untuk kuliah agama. Tak, kita pergi bercakap, akak suara sampai ganggu. Itu tak jauh daripada haram, kata ulama. Dah kali tak ada orang, tak ada orang. Dia 2-3 orang di dalam masjid. Bukan kata time sembahyang. Pukul 11 pagi duduk dalam masjid. Dia pun tepi. Wah, tepi. Nak? Kata setengah ulama makruh. Kata setengah ulama haram juga. Hak makruh tu kita faham lah. Hak haram ke mana pula. Kerana tak hormat dah kepada masjid. Melainkan sebab yang diperlukan atau dibenarkan oleh syarak. Jadi kalau dia maknanya dia baca Quran, jangkatkan suaranya, itu lain. Kan memperdengarkan bacaan Quran. Tapi kalau ada orang sembahyang, dia pergi baca Quran, mana hendaklah direndahkan suara. Takut memberi gangguan. Jadi kalau bersembang siapa lebih daripada hak-hak ni, masalah yang banyak berlaku. Siapa orang jauh-jauh dia dengar, dia cakap. Benda-benda dunia kuat sangat. Ini sama dia haram ataupun makruh. Dicela. Dikira maksiat. Tepi dalam masjid. Benda yang tak patut. Kadang-kadang benda tu dalam khutbah. Tak patut pun. Walaupun atas nama syariat. Sedangkan baca khutbah ni syariat Islam. Tapi tek khutbah tu mengaruh. Pamanya tu, minggu lepas, di antara tek khutbahnya, supaya datang ramai-ramai hadir ke Monsun Cup. Dan taklah berbudi bahasa dengan pelancong-pelancong yang datang. Subhanallah. Ini walaupun tak masuk dalam mengangkat suara, tapi dikira lebih kurang dah anak-anak dia. Ini lagi teruk. Sepatutnya menggunakan khutbah Jumaat untuk perkara yang mustahak untuk umat Islam. Waktu tidak ada kepentingan untuk umat Islam. Kepentingan sebahagian saja, iaitu yang mengaruh keuntungan daripada perlombaan perahu layar. Kroni-kroni tertentu. Dia maslahat untuk orang Islam tu khutbah. Kalau bor mana suruh orang mari tengok, boleh dia. Dia kata rakyat Terengganu akan dapat mempelajari bagaimana teknik dan cara sukan perahu layar. Nak buat dia belajar. Kita mahir lah, orang kapur mahir lah. Mana orang orang durian mentagau ke pandai buat perahu layar, orang fiksi pandai dah nak buat dia. Ni nak buat benda. Benda mana satu kebodohan. Kita kata bodoh, kita marah pun tak. Dia tak ada air kata bodoh kau kan. Tapi bodoh. Baiklah, kita kata dari segi ekonomi menarik pelancongan, baik. Dari segi pelancongan, dia kata akan menarik ramai orang putih datang pelancong. Nawab. Ada seorang je Mak Saleh sepanjang 2 hari di Pasar Kedah Bayang, seorang je. Seorang mari dengar rakan orang Pasar Kabar, seorang tu. Tu pun Mak Saleh mana tau dengar orang cakap-cakap besu. Faham? Sebab apa dia tak mau mari tengok? Yang mari peserta tidak diambil kira. Peserta memang orang putih. Tidak diambil kira sebab dia kata akan menarik ribuan pelancong. Ini masalah kita kena sebut. Pasal apa kena sebut? Pasal kena ambil cara benda yang berlaku, ekonomi umat Islam. Nampak terencat dengan sebab amalan pokok lagu ni. Sebab apa dia tak mau tengok? Sebab bertambung-tambung kapal layar kapung dia. Benda yang terlalu banyak, yang benda biasa. Benda kalau banyak kapung kita, kita nak pergi buang pitih, ribu-ribu batu nak pergi tengok kapung orang. Tak lah. Macam kapung kita kan ada orang jual belacang. Lepas tu kita buat trip ke Tokyo, ramai-ramai kutip pitih 1,500 orang nak pergi tengok orang jual belacang di Tokyo. Benda pelambak dah kapung kita. Malainkan kalau orang yang cerdik, kalau orang yang cerdik mana tak bodoh lah. Dia buat apa benda ni, sukan laut tradisional. Tu lain. Berlomba mutun nambang. Berlomba maknanya perahu. Orang kapung kayu. Tu nak kata wajib tak? Memang orang putih mari. Seperti yang dilakukan di Indonesia. Sampai 100,000 orang dia orang putih nak tengok, iaitu sukan laut orang kapung tradisional. Ni orang sukan kapal ni, mana pembohongan semata-mata. Kita terpaksa sebut lah. Sebab disebut dah dulu, rakyat Terengganu akan melihat satu perkara yang tak pernah lihat. Tengok sungguh kan. Jadi benda ni tak patut sebut di dalam masjid. Dan ni kita sebut ni mana pula. Sebut nak beri tazkirah, beri peringatan. Jangan kita terpedaya benda-benda lagu ni. Dalam teks khutbah, hendaklah kita berbudi bahasa, berlemah lembut dengan pelancong-pelancong yang datang sempena musungkan. Teks khutbah rapi tu imam lemah rokat. Hakung. Kita ingat bak hudu. Atau mana bak murtad. Bak musungkan. Jadi kalau nak bersembang mustahak sangat perkara dunia, tak ada ulama kata haram. Perlahan. Neh, tapi jangan banyak. Tak layuk dengan cepat. Nah, jangan banyak. Neh, sedikit-sedikit. Tak ada salam. Yang kesembilan, yang menjadi ketua satu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Betul sungguh. Yang ini ketua pemimpin masyarakat umat Islam masa zaman Nabi kata, hok hina-hina. Hok dak pakai rawat. Hok karat. Hok banyak penyakit. Betul tak? Orang yang suka kepada maksiat hina. Orang yang tak reti ilmu agama jadi pemimpin. Nah. Tak tahu hukum syarak wakil rakyat. Tak rajin mengaji pun kitab tafsir tak rajin dengar, biar tak alim pun tapi dengar orang ngajar pun tak juga. Esko. Bukan mesti tiranya, dia mana-mana. Ini Nabi sebut tadi. Nah. Bukan makna hina ni, makna hina orang miskin. Tak. Hina di segi akhirat. Di akhirat ialah kira harta. Dikira derhaka hina. Taat mulia. Walaupun kaya reca. Nah. Walaupun kerja dia balori siapa. Tapi taat kepada Allah mulia. Syarat mulia ni takwa ya. Sebab tu lah menunaikan ketaatan, meninggalkan larangan, itulah intipati takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia kamu di sisi Allah bukan pangkat, bukan harta, bukan fitih, bukan kereta, bukan rumah. Atqakum. Yang takwa atau yang paling takwa di kalangan kamu. Orang yang ada 100 takwa lebih mulia daripada orang yang ada 90 takwa, gitu lah. Maknanya kalulah berharga kepada Allah sudah tentu hina. Nah, Allah suruh jalankan peraturan di atas muka bumi dengan peraturan yang diturunkan oleh Allah. Kita tahu, kita ambil peraturan ciptaan manusia hina. Allah suruh maknanya tudung pada orang puang, dia buang tudung. Hina, pasal berharga kepada Allah. Walaupun mulia di sisi masyarakat, tapi yang hina-hina inilah yang dilantik menjadi pemimpin, orang yang diberi kuasa untuk menguruskan hal-hal yang tidak sepatutnya mereka pegang jawatan. Nah, mengurusi masjid, kaki karaoke. Learning, jangan main. Tut bila rokok jatuh nombor ekor dua keping daripada dalam pecek. Itu hak kelah pemimpin besar itu lah. Orang berahi kepada benda maksiat, haram kita latih jadi pemimpin. Nah, orang fasik kan, wali saksi nikah tak sah. Orang fasik saksi nikah boleh kaki tina. Hidup cari dia tidak jumpa dua hari dah sini. Cari apa? Cari duduk-duk dajar dia sini kapun. Cari dajar mana burung kau memang tahap sungguh kan. Berhari main tina, berhari tak berhari semayang, tak berhari di masjid surah nawak dia. Nawak sat sini kau. Ay, bengong semua orang ni. Tak boleh. Orang cari hak. Adil. Hak juruh. Nah. Dia baru sat sini kau. Ini pemerintah. Dia kena ahli walaupun tidak disyaratkan pemerintah ulama, tapi sekurang-kurang mereka mengetahui atau mendapat nasihat daripada ulama. Jadi siapa yang menaikkan para juhala, orang-orang jahil dan orang zalim dan ahli maksiat di atas? Orang bawah ha? Nampak? Rakyat jelas tu bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirarul muluk li syirarir ra'iyah. Jahatnya pemimpin-pemimpin yang ada dengan sebab jahatnya segala rakyat. Itu tak? Darah curi takkan nak latih orang walik-walik. Latih bapak curi juga kan. Bahaya. Orang kaki jual pi kuda, latih boh dia, pengusi pi kuda paka. Takkan nak latih teman. Orang pi kuda juga kan. Maka kalau rakyat yang kasih kepada dunia, tidak suka kepada akhirat. Nah, hati cenderung kepada melakukan maksiat, maka dia akan latih orang yang memberi perkara-perkara tersebut kepada mereka. Nah, setiap apa yang kita lakukan, walau kecil pun akan dipertanggungjawabkan. Apatah lagi kalau besar. Melantik pemimpin negara perkara besar. Melantik tu imam kecil sikit. Nah, tapi semua akan ditanya. Nah, semua akan ditanya. 10 sen duit orang pun tanya. Faman ya'mal mithqala dzarrah khaira yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarrah syarra yarah. Siapa yang berbuat baik sebesar semut je, amalan kecil sangatlah nampak. Dan yang melakukan benda yang jahat walaupun sebesar semut, akhirat nanti ada kira juga. Suatu pun tidak akan ditinggalkan, akan diletakkan di atas mizan, iaitu neraca yang sangat adil pada kiamat. Nah, sebab itu kita tebus dosa kita di masa lalu dah, dengan kita balik kepada ajaran yang sebenar. Tiada ajaran yang sebenar melainkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpandukan ulasan dan penyampaian daripada ulama-ulama. Itu je jalan itu. Sebab ni dalam bab akidah, dalam bab akhirat, dalam bab dunia Allah tak suruh kita tanya ulama. Kenapa dalam bab akidah, dalam bab agama kita, kita tak mau ikut ulama, ikut orang jahil? Ini masalah ni. Dia satu-satu bidang, dia ada pakar dia. Maka tiap-tiap apa bidang yang kita nak buat, kita tanya pakar dalam bidang tu. Nah, dalam bab agama kita kena ikut ulama. Tapi kalau dalam bab menukang, kita tak wajib ikut ulama, wajib ikut tukang kayu. Nah, kita nak buat maknanya staff kereta lah. Nak tahu maknanya zinc banyak mana nak ubuh. Dinding tak ada, nak buat atak je. Takut daun luruh atas kereta. Kita tanya tukang. Tukang kata zinc tak banyak. Kalau zinc 7 kaki dalam 12 pin cukup dah. Dia tanya ustaz pula. Bukan si bak nukan. Ustaz kata kalau tak silap dua lah. Zinc. Hak mana nak ikut? Ikut tukang. Pasal bukan bidang ustaz ni. Lagi. Dia bidang masing-masing. Nah, mesti kita kena tanya ahli masing-masing. Nah, kalau kita nak bina nak suruh buat pukat, nak banyak mana benang, banyak mana, kita pergi tanya tukang jahit pukat, jangan tanya ustaz. Nah, tapi dalam bab agama ni maknanya kita kena ikut ulama. Dah ikut orang jahit. Masalahnya dalam bab dunia kita ikut. Pasal pun dalam bab akhirat kita yang menentukan selamat atau tidak akidah kita di hadapan Allah nanti, kita tak mau ikut ulama. Tak mau ikut tu guru, tak mau ikut ustaz apa. Nah, mana orang lain nak ikut lagi, tapi orang bab agama tak mau ikut orang orang alim. Pelik ni Melayu ni. Nah, kita nak buat IC, kita mesti pergi jabat pendaftaran. Cik kita buat pelik kali. Pergi jabat Iwan. Nak cocok lembu pergi balai trafik. Nak minta lesen motor ke laut, kita pergi jabat daerah. Tak jadi kecil lagi. Pasal bukan salah orang. Nah, apa dia ada bidang masing-masing. Bak kayu, tanya tukang kayu. Bak seming, kita tanya tukang seming. Kita tak cara tutup guru. Tak ada orang pergi motor guru. Assalamualaikum, tutup guru. Lama tak tengok ada apa hal ni, nak tanya sikit masalah saya ni, lama dah ni duk pendam gua ni pula. Taklah nak buat rumah sikit ni, nak tahu seming berapa bit. Bodoh lah kerja gitu. Nah, ikut orang bidang masing-masing kan? Tapi nak khabar dalam bab agama sekarang ni, iaitulah menyokong perjuangan umat Islam atau menyokong ulama-ulama yang nak melakukan amal ma'ruf nahi munkar, tak mau ikut. Nak ikut orang jahit. Oh, jahit saya ikut lah buat ni. Kalau cerita lagi projek, ikut je. Akidah tergadai, maruah tercemar, agama tercabut, kitab tercampak ke belakang. Boleh nak jadi. Nah, yang ke-10, seorang yang dimuliakan kerana ditakutkan kejahatannya. Mana orang hormat pada seseorang bukan kerana dia takwa kepada Allah akhir zaman ni, tapi kerana dia jahat. Ah, orang pun roi ke dia. Pasal apa? Pasal jahat. Eh, kita lagi awak, hari kita lawang dia, nampak ngak dia lawang, ha, mampu hari kita dia pun. Nah, jadi buat order juga tani. Pasal apa? Pasal dia jahat. Ha, ni masalah berlaku-berlaku ni. 15 dosa ni berlaku dah. Nah, ramai banyak berlaku dia ni. Kita meraihkan seseorang, kita duduk malu ngak ke dia, bukan malu kerana dia ni orang yang berjasa, tapi malu sangat memang dia ni memang orang yang puaka, orang yang banyak dosa. Kita malu ke dia. Nah, tengok ulama mana dia orang jabat salam. Orang tunggu. Nah, ha. Tengok kafil bong mari berebut nak jabat salam. Nah, nak tengok macam mana rupa khalifah yang keenam mari. Nah, dengan buat makan malam, dengan berjoget, dengan arti, dengan waktina penuh. Nah, dua malam lepas, bumi yang telah diasaskan oleh ulama Tok Syekh Duyung, nampak ribuan orang yang gemar kepada ilmu datang daripada pelosok Nusantara ke Pulau Duyung 300 tahun lepas untuk mengambil ilmu daripada Tok Syekh Duyung. Ha, bumi ulama tu tidak pernah ada satu tok pekong pun. Nah, tak pernah ada tempat jual arak pun. Tiba-tiba ini habis ada berlaku. Siapa yang nak mari? Melayu haprak ni. Nah, bumi ulama siapa jadi ada tempat joget, ada tok pekong. Nah, la ilaha illallah, dak dam mikir di berat. Nak jadi benda tau. Tak usah fikir jauh lah, fikir Pulau Duyung tu. Faham? Daripada pesantren madrasah yang pertama di Nusantara, dah menjadi habis datang segala orang-orang yang nak melakukan maksiat dengan minum, dengan hot tina, dengan muzik, dengan lagu, nah, bertukar rupa daripada pulau yang begitu berkat menjadi pulau yang penuh dengan nak-nak. Na'udzubillah. Ni kira siapa? Nah, dan Allah nak maaf pada kita. Oh, ya. Kita bertanggungjawab. Nah, yang ke-11, khamar sudah diminum di merata tempat. Alok tu sungguh. Maknanya rata. Kalau minum susu-susu dah dah jadi jual di supermarket. Nah, kalau terlibat secara langsung kena laknat. 10 golongan kena laknat dengan sebab khamar Nabi. Kalau tukang tanam, kalau tukang kutip buah, kalau tukang proses, tokek, tukang ekspor, import. Nah, tukang akak arak, tukang hidang, tukang apa benda ni promosi. Nah, semua kena laknat belaka. Hak tolong supaya jadi mudah pekerjaan arak. Hak tukang pang minyak dalam lori arak. Ni arak. Lori arak, tayar bocor, kita kerja kedai tayar tolong tapung. Ni arak. Kena arak? Eh? Kena arak? Kalau kita tahu tak? Tahu tak apa. Kita tak tahu ada arak dalam. Nah, luar tu dia buah lima belakang. Dalam dia sembunyi arak. Kita tapung tayar buah minyak tak apa tu. Faham? Pasal kita dah haji lembang. Nyanyi lah kita kan tukang pahamnya nak lembang mula lagi orang. Faham? Kena laknat. Kena laknat mana? Tak ada rahmat. Hidup kita ni berhajat kepada rahmat. Terlibat dengan arak, tak ada rahmat. Ibu segala yang jahat-jahat arak. Ummul khaba'is. Katanya orang Arab. Arak ni al-khamru ummul khaba'is. Arak itu adalah ibu segala yang kotor-kotor, yang keji-keji. Ibu disanjung demikian rupa, dibawa masuk ke pulau yang diasaskan oleh ulama. Nah, ibu segala kejahatan, ibu setan situ. Nah, boleh jual di dalam negeri-negeri orang Islam, merata kedai dia. Hak dalam tank kasbut, hak dalam botol, hak botol pak semegi, bujur, lepek, botol cekek, macam-macam mesin. Stau, hak hitam, keling minum. Nah, agak belaka itu sebenarnya ada iskar mendatangkan mabuk. Nampak? Kullu muskirin khamrun. Tiap-tiap minuman yang mendatangkan mabuk, hukumnya adalah khamar. Wa kullu khamrin haramun. Tiap-tiap khamar, Nabi kata, adalah haram. Nah, haram. Bila haram terlibat, memang sui gitu kalau terlibat. Jangan awi terlibat. Kalau tidak secara langsung, tak ada berkat lagi gitu. Kalau secara langsung ni, kita kerja di supermarket yang ada jual arak. Tapi kita tak jual arak. Kita bukan bagian akak. Kita bagian pampers budak-budak ni. Tujuh. Ha? Tapi keuntungan tu, daripada arak capur juga, jadi sumber gaji kita tidak berkat. Pekerjaan tak haram. Ini kata ulama. Nah, hak direct terlibat, tolong. Nah, hak tu haram. Sumber tu haram tu. Sepak minum arak, hebat. Comel ada surat. Kalau orang pergi di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, di Pulau Pinang, Ipoh. Nah, masuk dalam disko. Disko ni minum arak. Disko tak ada. Take all lima nipis. Nah, dalam lounge ada nyanyi. Awet nyanyi seorang. Nah, kita boleh minta lagu, kita beri kad dia satu lagu, kita kena bayar 20 riyal, 50 riyal. Minah lo. Nah, kalau kita kata maknanya kek tarik kurang manis, tak layak ni, tak ada situ. Dengan ekor, dengan lapu, dengan security guard, pak minah lo. Meja licin mayu. Nah, surat kerong. Nah, ini hati zaman. Hak tukar akak lah, man. Tukar akak arok. Hak dia akak tu benda haram. Nah, dia molek dengan perhiasan, dengan comelnya beraduh. Tak macam ini kita. Kita suruh hari teh. Teh je kak, Mak Haji. Nah, masa dia kucar belah dadah ni. Tangkap-tangkap-tangkap. Pak Ali sebab tau. Pak Ali kat kita tu, rembah kita. Kalau tu, separuh ada teh duduk dalam pinggir. Nah, pada minuman yang halal. Hak ni arak tu, ibu segala dosa. Beraduh tau. Tok. Tok molek. VSOP. Johnny Walker. Ha. Aku dah minum, aku tahulah. Faham? Ha. Ini masalah. Boleh tengok sekarang. Dalam internet. Muda-mudi Melayu minum arak. Boleh tengok. Dalam keadaan mabuk, gambar saja, hak video klik, belum dok kurang hak daripada maktab universiti duk atuk gelas, hidup gambar. Bukan Melayu lah, tak pakai dudung minang kok. Nah, hak kirim daripada Amerika, daripada Europe, pakai dudung pelajar IPT, pegang gelas kok. Nah, hebat lah. Nampak? Nyakit ni dia pasal kita dulu, makan masa kau daripada 80-an sampai ni 2000 lebih, 20 tahun lebih dah. Jadi akhirnya jadi gini, jadi betul tau. Nah, bukan start tahun ni tau. Ha, dia start 80-an itu orang mula kurang cara, 70-an itu lain sikit. Nah, hebat. Arti-arti ini agak bukan semua lah, tapi hak ini agak boleh tengok. Dalam URTB tak tunjuk minyak arak. Dalam majalah fashion, hak jual kedai tak. Nah. Tapi dalam internet, taik. Buh nama. Arti minyak arak, taik. Cek, sir. Cek tu biar lu. Arti mana minyak arak? Tu biar gambar, ni pegang water. Nah. macam-macam pesen nak menunjukkan runtuhnya maruah nampak muda-mudi Islam akhir zaman ni. Tu cerita dia nak kebo. Nah, bertapa dak reti bela anaknya ibu bapa leni. Nah, pa jadi gitu habis. Dok lok laki. Kerana menjauhkan ilmu agama yang dicari oleh dunia semata-mata, maka Allah balas dengan dunia yang penuh dengan mali petaka. Itu saja. Allah tidak zalimi kita, tapi kita zalim diri kita sendiri. Kalau kita mencari Allah, Allah tak akan jadikan umat Malaysia macam ini. Tapi umat Malaysia lupa kepada Allah. Masih-masih kejar belaka takut tak dah nak makan. Nah, akhirnya lupa agama. Jadi sekarang bala Allah muda-mudi menjadi seperti Yahudi dan Nasara. Lebih hebat daripada bala gunung berapi. Gunung berapi sesat lalu 4,000 orang mati. Di Turki sesat lalu tanam. Dah habis cerita ni, dah habis semua. Oh, berzina, oh, banyak. Berzina. Liwat Allah lebih hak. Hak kena likut bumi tu. Zaman Nabi Lut, kau banyak. Ada persatuan gay Malaysia, Melayu. Gay. Gay ni laki-laki nikah dengan laki-laki. Melayu kada Cina tak pek, tak ada ha. Melayu. Ha. Melayu ni golik ni Islam. Kalau berani. Nah. Gay. Budak-budak IPT terlibat dengan lesbian. Tahu lesbian? Lesbian ni budak-budak pelajar perempuan. Dia cinta sama puan. Dia tiung sama puan. Nah, dan sekarang tidak jadi rahsia bercumbu perempuan dengan perempuan di khalayak ramai. Nah. Kita ada hal kat sini. Ke kolpo-kolpo. Main itu. Ha, dia nampak apa? Dia macam air nampak apa? Nah. Nah. Macam masalah dadah. Ha, dulu kan ada anak-anak kapung. Nah. Ha. Ada tempat dua je anda dengung. Nah. Dan ni habis kapung. Habis kapung. Kapung ni ada ada. Nah. Kalau ada kapung tu tak ada ada pun kapung tu. Nah. Lagi juga. Daripada Arab, budak-budak muda jumpa macam-macam buat reunion lah, perjumpaan lama lah, kawan lama lah, bekas sekolah-sekolah tahun siang jumpa. Minyak Arab. Dia pergi dia kumpul Jalan P. Ramli, Jalan Sultan Ismail. Nah, malam-malam tengok dengan pondang ni beriak cok dua Melayu lah pondang. Lawa pada bini kita. Nah tak? Kalau hidup dua orang bini kita bawa jeluak tengok muka bini kita. Ha? Dengan tomel dengan apa Melayu. Berti Mak Saleh naik ambil buat lagi. Berhenti negeru ambil kau lagi. Bola bonek. Ha. Di khalayak ramai bukan nusuk dalam arah. Di tepi jalan merata dua kali. Boleh tengok. Kita boleh pergi ambil gambar. Eh. Boleh tengok ambil gambar. Dah Allah sikit. Tapi kat dia tahu. Gitu lah. Ha. Minum arah tepi jalan. Tong derah tu dia tarik. Nampak pakai tarik tu. Tahu-tahu gelap bawah. Di luar disco. Boleh nampak. Bersusun gelap arah. Melayu saja. Semeja Melayu. Melayu, Melayu, Melayu. Tak ada hal. Nah, kita kena cara ni. Malam yang tamah bi umul muslimi falaysa minhum. Barang siapa tak mau ambil cara, mana petaka yang berlaku kata orang Islam, dia bukan umat Islam. Ha, dia nak ambil cara. Sekurang-kurang mulut tak sebut, hati rasa sedih. Dah, pasal kemungkaran. Hati ni beci, rasa duka cita. Wadzalika ad'aful iman. Nabi kata yang iman yang paling lemah. Mulut tak bersuara, tangan tak bertindak, beci dalam hati. Ni tak ada cara teru. Nah. Generasi yang akan rosak anak cucu kita lagi. Kita kena fikir. Nah. Kita kena fikir bukan kita hidup seorang. Al-Islam kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Islam itu satu binaan. Dia bukan suku-suku macam dia batu kubur itu. Tapi dia satu binaan yang saling satu sama lain mengkuatkan satu sama lain. Nah. Sepatutnya arak ni diharamkan. Dia dah dah lewat dah. Tak apa, asal haramkan. Takkan aku nak tanggung. Baik dalam masalah hudud lah, dia kata kita kekurangan pakar macam-macam. Dah dah agak budak utian. Pakar bagaimana? Pakar bagi anda mau minum. Pakar? Tak payah minum dulu. Buat macam Brunei. Mana-mana orang kapi yang nak minum arak, dia kena import sendiri. Tidak lebih daripada kuantiti sekian-sekian. Nah, kena ada lesen. Sebab kita, kerajaan Islam, tak boleh larang orang kapi minum arak. Walaupun haram, arak ke atas semua agama. Cuma kita dalam segi pemerintahan, tak dikenakan hukuman kalau dia mabuk. Dia akan dikenakan hukuman di akhirat kerana minum arak. Ni dijual merata rawa sekali. Nah, siapa dalam disco, dalam apa sepatutnya benda tepat joget galop. Disco ni faham lah, tepat orang tu lunaskan segala kehendak hati. Boleh jogetnya orang puang, Allah punah jangan. Nah, nah, dalam keadaan bukan hati bakar purdah dalam tu joget. Bakar skirt saja ni budak-budak Melayu. Pakai skirt saja, baju tali aduh, macam-macam macam. Tak ada ha, orang pegang kotor arak, orang minum, orang mabuk, orang ekstasi. Kau dua, kau tiga, mutoh jalan nak kau luar. Kita lalu kau lupa, kita jalan kau dua, tiga bagi. Tak tubik disku, malang hak. Kakak juga mutoh. Faham? Orang comel. Pasal benda ni dibenarkan. Bila dibenarkan, nafsu macam ni. Nah. Kalau tidak dibenarkan, dia pergi mabuk, dia pergi Allah pergi nak buat banyak tu. Sebab dah dia nak berhenti maksiat. Tapi kita membenarkan. Ha, tu dosa kita. Orang yang memberi sokongan kepada orang yang membenarkan pula, bersepahak sama kan? Nah. Kita tak ada, tak ada masa dah nak tambah dosa. Pasal dosa kita di masa lalu terlalu banyak. Betul tak? Jadi sepatutnya daripada baki umur yang ada ni, tak perlu dah tambah dosa. Melainkan pada hari-hari yang kita lupa. Nah, dosa-dosa yang sir, yang tersembunyi. Niat terang-terangnya. Nah, betul-betul dah orang yang tak mau kepada mencegah maksiat, tak mau haram pun perkara-perkara yang memang haram, kita duduk sokong lagi, duduk bertahan lagi, duduk percaya lagi. Nah, ni amal tak ada ni, Pak Mekong. Nah, Pak Mekong ni, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kuat pada orang anak Islam tapi mana selamat datang wahai Allah, terima kedatangan kami ke bumimu ini, ke rumahmu ini, terimalah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik, kami datang menjadi tetamumu, la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Mana tak ada sekutu, hukum peraturanmu dalam Quran mesti mengatasi hukum manusia. Tapi bila balik Mekah, kita tanya dah hudud mana? Tak sesuai. Tanyanya ayah haji. Ayah haji jawab, tak sesuai. Tidak reliable. Tak. Macam-macam. Dan yang mengatakan, la syarikat nak depan kat apa? Tak lebang. Itu tak? Itu kan? Masuk apa pernah kocek batu. Mu petang siapa tu? Dalam jambrah. Akhobah ula ustaz. Belakang siapa? Pelekong syaitan. Syaitan ni man syatana. Mereka yang sangat lawan Allah Ta'ala. Kalau bor curi anak ayam, dah dia panggil syaitan. Dia kena ganah no, baru orang panggil syarat syaitan. Syaitan. Ha. Maknanya, kedurhakat, lambang kita becinya, tak sukanya kepada arak, kepada joget, kepada berzina, kepada macam-macam hiburan yang melampau. Ha, ni aku tak jambrah 70 utih malam raya, 77 utih dah, 3 hari tasrik 63 utih, 70 kali pelakon syaitan. Bila balik dia pula sokong golongan syaitan. Nah, tak tengok sama tau lah. Orang pergi diminam lah ke dah mana, ramai-ramai tak pergi. Tak pergi apa satu. Dah kalau pergi tong sama diri kau. Tapi diri kan dia mana setan tu. Dia orang yang tak buruk Islam. Lawan Islam. Tak berani ke orang mengajar. Tak berani ke tegu. Marah ke ustaz. Tu setan. Dah kita tong aja. Kita dah. Orang tu juga dah yang tong. Lepas habis tuan tu. Nah. Ini masalah. Kita kabur kita dia marah. Nah. Kita nak suruh mikir. Otak ada betul ke tak? Nah. Tak masuk eh kain yang cing kena cing tak keluar. Oh, rapi cuti. Nampak? Tapi bila balik ke tanah air, lawan ulama-ulama, golongan yang nak kepada Islam, jugalah apa nak ubi anak mata. Kalau golongan semua mereka, oh, tokek, lama tarah tengok dulu, tepuk belakang. Selesih, baru mustah. Ha? Dah apa benda? Dah beriman ke tu? Beci ke tengok orang Islam? Cik. Ni pun, cik tengok. Ha? Yang kedua belah, kain sutera banyak dipakai oleh kaum lelaki. Orang perempuan boleh pakai sutera. Sutera yang mana dalam hadis ni? Sutera ulat. Sutera tiruan tak asyuk tu. Itu bukan sutera. Sutera yang kata perempuan halal pakai, laki-laki haram pakai, sutera daripada benang yang ambil daripada perut ulat sutera. Tak makan daun strawberry. Ha? Itu sutera asli lah. Sutera dari benang ambil daripada ulat. Sutera tu perempuan boleh pakai. Tak najis. Ada orang kata najis, tak najis. Kalau najis, Nabi Dawi bin Umar dia pakai. Nampak? Nabi kata, hadza halalun li inati min ummati. Ini halal. Halal makna molek dan baik untuk umatku yang wanita. Najis juga ada. Hadza halalun. Najis akan halal. Nak? Tak najis, sutera, orang perempuan boleh pakai. Dalam semayang pun ni, semayang pun boleh. Tak usah kata semayang, kapang mayat orang perempuan dengan sutera, halal. Tapi kalau tak buat lah, tapi kalau buat jangan kata apa, halal. Buka dalam bab jenazah, babul kafni, bab pada menyatakan kapang. Nampak? Dia kata, yajuzu kafnul mar'ati bil harir. Harus mengkafankan mayat perempuan dengan kain sutera. Laki haram. Nah, haram makan. Pakaian yang dikhas untuk perempuan, laki haram makan. Sutera. Nah, baju yang memang orang perempuan pakai, haram tak laki pakai. Baju kaya, khas untuk orang perempuan. Dada tu imam kat haram. Gedi, bismayar. Nah, dia tengok ke puang nak ikut umur tu tiga belakang pita tengok ke depan rebah dulu tu eh. Orang lelaki sahabat banyak benda dia boleh pakai. Allah harangkan sedikit je dia pakai yang sutera. Orang lain boleh pakai lagi cotton, wet loop, dapat ajak jet jesi, nah banyak lagi jacket, banyak ratus lagi, ribu lagi jenis. Apa benda ni kain yang orang laki-laki boleh pakai. Tiba-tiba, pambil juga sutera pakai. Sama dengan udak-udak. Nah, udak-udak. Mainan setambung ayah dia. Dengan lori, Power Ranger, Batman, kuda belang. Ada lagi udak main. Dia nak main pisah hak mak dia. Kalau orang larang tu, saya nak. Dah ni kita juga manusia. Kalau Tuhan larang sikit tu, dia nak bank. Nah, nah. Sedikit sutera dimaafkan. Ha. Next. Orang perempuan tak ada masalah. Pakaian ni. Kita kena sabar. Dalam syurga semua pakai sutera. Kain biasa tak ada ni. Kain kotor ni ada. Nah, sutera. Tapi bukan daripada ulat. Ha. Cuma muafakat pada nama tidak pada zat. Daripada benang yang datang daripada pohon-pohon syurga. Dipanggil sutera sundus. Stabrok. Yang sangat halus di dalam syurga. Nah. Boleh lakukan rakyat ni. Terimang sutera tu bila sutera. Cara. Taat kepada Allah dan Rasul tu ya. Eh? Nah. Dan kalau lawan. Apakah sutera tu ni? Nah. Rasul bimbang lah. Kita kena sabar. Apa yang kita dilarang. Kita akan dapat balik jalan sekarang. Boleh minum khamar di dalam syurga. Sekali minum, sting aja 70 tahun. Melayang-layang cari awet. Ni betul. Kita buat rekah lah. Daripada ratusan hadis yang menceritakan tentang makan minum dan kesenangan dalam syurga. Kita buat rekah lah. Nak? Sambung. Sambung lah. Sambung. Nah. Sabar yang sedikit. Keseronokan yang berpanjangan. 70 tahun sabarlah. Dah memang dah kita berpegang Islam ni nak ikut ke agama macam orang genggam bara api. Kena sabarlah, panas-panas sikit nawak kan ni. Nah, akhirnya menang tangan, netuk-netuk pun jadi agak lagi. Nah, gitu Islam akhir zaman. Dah susahnya, susahnya kita. Tengok ni, hak lawan Islam senang lenang. Kereta berderu, rumah bapak-bapak. Nah, kita hak semayang pagi petang siang malam tunggang-tunggik. Susah-susah mah. Tak naik-naik pangkat postman. Dah apa sabar. Susah lama maknanya ingat. Sini ada orang umur 210 tahun. Ada sini? Tak ada. 115? Tak ada. Tak ada juga. 80 ada. Nah, 80 sini. Nak banding dengan kehebat, kelak, apa benda ni? Nikmat duduk yang berkekalan dalam surga. 80 tahun sini ya. Nabi Nuh 450 tahun berdakwah baru dapat seorang. Tak seorang baru itu. Umur 950. Nampak? 950 tahun umur. 450 tahun tu dilantik menjadi rasul dapat seorang. Kita habis susah 70 tahun 80 tahun mati. Kekal berpanjangan dulu kini selamanya dalam surga. Itu betul akidah taat Allah dan Rasul. Nah, itu saja. Biarlah kita tak tahu duduk rasa dekilah guna ni golongan orang lakukan kezoliman. Senang lenang. Bila Tuhan nak tunjuk depan mata, aku rasa nak tengok kau mana peti opok ni. Hati kata tu lah. Hati. Wa makaru wa makarallah wa Allah khairul makirin. Nah, kita cita-cita kita Allah tak turun, tapi turun belaka. Memang hati nafsu kita dah. Dok tengok zalim ngak apa ni nak tengok kau. Nah, tengok-tengok sidang lenggung baling ke bumi acul bubi. Oh suka baca sok abah. Dak jadi gitu. Kau senang aja. Nah, sabarlah. Yang ke-13 daripada maksiat para artis di sanjung-sanjung tu. Ulama dari mari. Ulama kena gam. Arti dijemput mari. Bukan kata hak lelaki jadi mari, hak tina. Tak cukup tina gari arti hak dalam Malaysia awak mari daripada luar. Nah. Dengan hak tanduknya, dengan hik haknya, dengan roknya macam-macam mesin. Penyanyi-penyanyi arti-arti. Kalau dalam negeri masing-masing puja. Subik seorang peserta. Ini pun akak. Kat tangan belakang dah. Akak dengan spanduk apa sokong ni. Banyak ni kan. Akademi Fantasia. Mentor. Dah. Malaysian Idol. Ada penyokong masing-masing. Bila subik seorang peserta nombor 3. Tunjuk lah. Mau ayah je tok, tok nyang, tok nyuk. Abi tunjuk suka dengan air cucunya ni. Hanya sesatnya umat Islam di zaman nampak kan ni, tapi tak beras tu. Nah, mudah-mudahan dia dengar, dia insaf tu saja. Tapi galak gitu, kau galak macam-macam. Semua ini untuk melalaikan umat Islam daripada tujuan sebenar. Allah jadikan kita di muka bumi sebagai khalifah. Ada tak? Lala semua. Nah, anak-anak kita tak kenal nama ulama. Tak cari sebut lah nama ulama. Nah, tanya anak-anak kita. Tanya anak kita yang tak tahu. Tanya anak kita hak balik tadika. Tanya anak kita hak dulu universiti. Yang gantung gambar dia di rumah kita terima ijazah. Nampak? Tanya dia kenal tak nama ulama-ulama. Tanya dia kenal ada Imam Muzani. Tak kenal. Abdul Malik Al-Juwayni kenal tak? Dah mula lulusan mana? Aku lulus ijazah Universiti Petronas. Dah kenal ada Abdul Malik Al-Juwayni. Nah, ada benda dah. Ada kata. Tapi kalau tanya arti Malaysia, boleh tahulah ke. Nah, Buh sikit je lagu depan. Oh, jawab tu lelaki. Tu jawab tu. Bunyi biada sikit. Makcik jawab. Salam terakhir. Tu. Betul tak eh? Tapi akhirat lelaki. Ini ialah masyarakat kita. Bukan kata pasir saja. Habis isi. Daripada Kota Gina Walu, turun ke Johor, naik sampai Perlis. Gitulah. Kalau hiburan, pandai lelaki. Nah. Nah. Masalahnya pasal apa jadi gitu? Orang dia tengok jenis makanan. Kita berahi makan dia, dia beri makan tu. Kita berahi lapor ke hiburan, dia beri hiburan. Faham dia buat tanungin. Nah. Pasal kita tak lapor Quran, tak lapor ilmu. Dia beri tak dia apa tak? Dia beri hiburan. Oh, tak apa. Nyanda dia mah. Nah, kaki atas kaki. Ni boleh berebut rimuk. Rimuk berebut. Ha. Ayah nak tengok Akademi Fantasia, tok nak tengok Raja Lawak. Banyak. Banyak ha. Nah. Ha. Tok besar nak tengok Hindustan. Mok tok tua nak tengok itu Cina. Ha. Nak tu nak tengok Jet Li. Berebut. Dalam putu dua rimuk. Dalam beli niat, lewat sutik TV, dalam bilik sutik, dapur sutik. Okey, gusti dapur lah ke? Ha, dalam bilik kita Melayu, labu-labi. Ha, ha. Luar malak sikit tu imam kita bilang, kata cantik. Ha. Dan ini beranak nak dah, beranak nak. Pasal tu kita tak semayang, tak pasyok, takbir, tak masuk, ngaji, tak lekat. Ha, ngaji tak lekat. Pak bulan lepas, abang dia dah ingat. Dia main gitu, dah berubah belum ke ni. Kakak seorang bola tongsnya. Kakak seorang bola tongsnya. Itu ya. Nah. Mati dia dah bising bangang. Dia bising hati. Orang mati dia bising. Orang baru mati bunyi. Dia bunyi. Orang baru beranak. Oh tengok. Macam kapal pecok. Bunyi. Faham? Baru beranak. Tunggu. Sebab tu orang dah atuk mati. Pasal apa? Pasal mati ni ya. Dia mati bising. Tak sekapung dengar yang tahu. Oh, tak tahu. Nah, mati senyak. Ada. Ada. Senyak. Ada apa. Lepas tu kita pun ada. Sebelah rumah kita tak sedar. Kita turun pagi masuk kerja jabat. Balik petang sekarang. Eh, Pali, Pali, Pali kan ni mati. Nah, mati bila? Mati ke 9 tadi. Dah sipang bila? Sipang ni pun tahu. Dah kita tak tahu. Saya pun dah tak boleh. Sebelah rumah. Dah. Senyak je. Beranak yang bising bangau. Nah. Tengok kereta bawa beranak isi ke? Isi. Tengok dalam, bawa anak beranak. Meow, meow, meow. Ha, apa-apa kerja dengan kita. Elok-elok kita. Ambulan. Anak beranak. Dia tengok band banyak. Bunyi tak? Bunyi tak? Slow. Dia berhenti sebelah kita. Kita duduk kandang awet. Belum sampai banyak, dah bunyi, dah sedar. Kita pun bukan tangan awet. Hmm, buat depan kan. Dah sedar. Pasal. Nak. Ha. Hati buat bayi banyak nak atur jenazah bunyi. Kata. Memang tebal sama Allah. Beri ulang hati Allah. Masalah. Kena evaki balik. Ambulans jatuh jenazah, bos heran. Ambulans senyap lah. Nak. Bising dia, beranak. Mandu kau bunyi. Yang ke-14, muzik banyak dimainkan. Wah, muzik dimainkan. Habis rata negeri. Dulu dalam stana-stana raja je main muzik ni. Dengar nobak, dengar gamelan, dengar apa tak. Lening. Rumah tak bilang. Gegar eh, sambok. Gung-gung-gung-gung-gung. Kata rumah Cina mana tak eh, rumah tak bilang. Kedah tu. Bergegar. Bukan tak bilang dengar. Anak dia lah. Terbila terpas kaki dia. Faham? Bergerak dia ni. Dalam kereta bahawa oh, Rabbi. Siapa tak boleh nak ubah barang? Muzik ni macam. Kereta Wira. Ni balik kaca. Tak boleh nak buat benda. Patut boleh bawa beat rotis. Panah. Dengan. Apa benda? Sound system. Dengan speaker. Dengan sound box. Dengan apa benda macam-macam. Tak boleh nak ubah benda. Boleh ubah kotak-kotak. Eh, sutik. Celah. Faham? Tahu juga. Pasal apa? Muzik terlampau dipuji. Orang lebih nak dengar muzik daripada Quran. Masuklah kereta muzik, masuklah kedai muzik, bah mini muzik, naik pergi muzik. Masuklah untuk nambang muzik ni. Tu nambang tau. Dia nak pergi sebuah taki, dia duduk, nak pergi sebuah taki, cekek nama. Dada bunyi, ada canya, canya, canya. Pasang. Siap untuk nambang, tak main lagu baru, lagu lama. Pening pada kita. Dia tak kasih bang. Habis. Orang yang cari duit kok muzik, orang pandang mulia. Oh, tengok. Dah lagu 5,000 artinya ni. 5,000 orang bayar. Sekarang lagu je 5,000 ringgit orang bayar ke dia. Orang ngajar Quran anak kita daripada buta Quran sampai khatam. 3 tahun ngaji, gula schedule ni. Gula schedule ni. Tok guru berapa kali? Rubuh gigi bersu. Tambah. Tak. 3 tahun ngajar anak kita daripada buta alif betul sampai boleh baca hafal habis. 3 tahun. Bunyi sekali ni semut noh dalam. Ni oleh kain pelekat. Bukan jajah duduk. Cak orang dua. Sini pergi jahit pula kedai mampu pula 3 ya tu. Faham? Hinanya. Tunggu. Arti panggil mari sejam mempersembahkan. Sejam 20 ribu ada, 30 ribu ada, 80 ribu ada sejam. Penceramah panggil, wah apa jelas sejam setengah orang. Kena kerja jeng. Kus 10 setengah apa 12. Sejam setengah 50 ya. Tu pun dah ingat bola satu, satu saja wei. Faham tak? Penceramah ni dah. Minum air kedal. Tengok gua ni kosong aja. Kalau kena kena ada itu. Bukan kita ni kalau air ni, kita lain. Ini masalah. Yang kedua, generasi akhir umat ini melaknat menyalahkan generasi pertama sahabat. Maka pada ketika itu hendaklah mereka menanti angin merah atau gempa bumi atau mereka akan dirubah menjadi makhluk lain. Allah Rabbi. Jadi kalau 15 dosa ini telah dilakukan. Kalau akhir sekali kita duduk kondeng ulama-ulama dulu, orang-orang dulu, kita rasa kita hebat, siapa kita rasa orang lain orang dulu-dulu tak macam kita. Sebenarnya kita tidak hebat di segi agama akhir zaman, tapi hebat di segi keduniaan. Orang dulu-dulu hebat di segi agama ni. Itu saja. 15 ni kalau ada di mana-mana negara, maka datanglah angin ahmar. Rihul ahmar. Rih angin ahmar makna merah. Angin merah. Kita sebut angin merah tak tahu. Angin ahmar. Oh, tahu kan? Oh, pandai. Ingat cakap agak pun. Kalau ada buah Melayu tak tahu. Wajib tahu tak angin merah. Nyakit angin merah tuan ni pula. Barat je dengar wajib tak tahu. Angin ahmar. Tahu lah. Kalau tu dah jatak tangan. Tak gerak. Lupuh. Jadi sebut Arab baru ti. Angin merah. Sini ada orang nyakit kena angin. Dipaka ke tak ada? Ada. Habis kata lagi. Tapi yang kena bukan nanti orang buat maksiat ni. Siapa yang kena walaupun dia bukan ahli maksiat, maka jadi lupuh. Kalau kena sikit, boleh baik semula. Kalau kena banyak, baik semula pun tak macam mana. Kalau parok, 2 hari senyap dulu. Pakai bola kotak kali-kali, dia tambah lubang, sendang dengan baca nasan rutin, bawa. Gitu. Angin amat. Sebab apa mari dulu tak ada. Nabi kata angin ni, nyakit angin, nyakit strok ni akan ada. Jika 15 dosa ni ada dah dalam negara tu. Nampak? Baca kali ketiga kita kaji tak kajian di negeri Fatani. Fatani ni ada ke orang kena angin tapi tak ramah macam kita. Yang ramah kena penyakit strok di umat Islam di Malaysia. Sebab bila kita baca hadis ni banyak sini. Dengan bar, dengan disko, dengan minum arak, dengan kilang arak, dengan pak judi. Dengan deraka, dengan apa ada belaka. Baca banyak. Penyakit ni kementerian kesihatan dah nak kaji. Hospital dah aku. Tak aku. Nak aku kan ni doktor bahan angin tau. Kata ramai lama tak apa. Doktor ni mana lama tak apa. Bahadanginya. Doktor je kau. Pahlanda ngaji. Kena kau. Kita tak aku. Nah. Jadi minta berlindung kita daripada maksiat yang 15 ni. Dan daripada terkena balasan Allah. Angin ahmar. Nah. Dunia pada hari ini telah membuat segala apa yang telah disabdakan oleh Nabi yang sagam ini. Dia kata, ngarang itu buatlah ke dalam. Cuma masih belum sampai ke peringkat akhir final. Final penalti. Ya. Kita ni masa kecederaan. Umur kita ni dengan dunia ni masa kecederaan. Nah, dok go juga penalti. Ya, penalti balik awal. Nah. Ha, jadi kita perbetulkan balik salah dan silap kita. Allah tidak heran banyaknya silap kita. Allah heran kita tak mau mengaku silap. Itu saja. Allah tak pelik kita minum arak tujuh lautan gina dengan tujuh piala aduh awet. Allah heran kenapa kita masih tak mau taubat. Itu saja. Kalau kita taubat hari ini, dok nanti proses borang taubat kita dua minggu dok. Macam kita nak minta tanah apa proses borang ni berbulan-bulan. Nak masuk mata air 2-3 bulan kena walik. Pakcik kalau nasib baik 2 bulan lagi. Nak proses borang gitu gini. Taubat tak ada proses borang. Pukul 7.21 pagi taubat. 7.21 juga Tuhan terima. Faham? Cuma menyesal sungguh. Nah, menyesal tak? Menyesal aku zaman dulu. Nak, nak tutup aurat. Menyesal ni aku. Dosanya aku dulu. Berahi ke main joget gitu gini. Nyesalnya aku dulu minum arak selang pi kuda apa semua. Nah, Tuhan ampun selalu. Hari ni juga serta-merta. Bila-bila tak ingat buat pula. Hak ni tak ada dah. Hak baru kena taubat pula. Cukup mudah. Tak kena piti skateng. Tak payah pakai serban nak taubat. Tak payah mengadap kiblat. Sunat belaka. Tak payah duduk dalam masjid. Nah, duduk atas rezek boleh taubat. Nah, tak ada masalah. Jadi tunggu apa lagi? Benda yang percuma tak kena bayar, tetapi bayar apa yang kita dapat besar sangat, iaitu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Boleh tak 15 minit ni? Boleh tak? Eh? Ha. Soalan soalan pertama apakah hukum pakai gelang seperti gelang magnetik bagi lelaki? Mana pula? Sekarang ini jadi trend lelaki-lelaki memakai gelang yang dikatakan boleh menyembuhkan penyakit. Minta penjelasan. Ini apa hukum lelaki memakai gelang? Dulu tuan lain-lain ni. Maknanya banyaknya benda ni berlaku sekarang. Nah, yang menjadi tren masa kini yang dikatakan boleh mengubati penyakit si pemakai. Nampaknya tren ini telah berjangkit kepada ahli surau dan masjid dan jemaah kita. Ha. Baik, jawab pan. Ini macam biasalah. Kau jawab-jawab dah sokmok. Nah. Gelang ni, kalau segi perhiasan, ini memang perhiasan yang dikhaskan untuk kaum perempuan. Salafus soleh, sahabat, nabi mana pun tak pakai gelang. Nah, ini orang jahiliah pakai. Baiklah, katakanlah ini bukan gelang, ini tujuan untuk perubatan. Ada ulama mengatakan boleh pakai dengan syarat memang telah diiktiraf oleh pakar-pakar perubatan muslim. Di syaratnya perubatan muslim, pakar orang yang pandai dalam perubatan tapi itu muslim. Nah, maka bolehlah. Nah, tapi dengan syarat iaitu jangan menyerupai perhiasan. Jangan beli yang menyerupai perhiasan. Takut nampak macam gelang jadi fitnah. Itu kena jaga tak? Walau bagaimanapun setelah diujilah. Nah, kebanyakannya tidak sebagaimana yang dilaung dicanang-canangkan. Nah, hasilnya. Nah, dan banyak lagi cara sebaik-baiknya yang kita boleh pakai dari segi perubatan menggunakan magnet ni. Nah, nah. Jadi kalau jadi trend dah jadi pakai gelang dan jadi fitnah, masalah. Hak mana? Hak ni gelang berubat ke? Hak ni hak pakai awak lawa. Ha ni memang nyakit sungguh ke? Ha ni saja-saja pakai kerana ikut-ikutkan temen. Jadi masalah berlaku. Kadang-kadang ada juga mengambil kesempatan oleh makna musuh-musuh Islam. Nah, ha, dia masuk benda ni. Nah, akhirnya kita akan terpedaya ikut dan sebagainya. Nah, jadi sebaik-baiknya kita pakailah perjenis gunakan perbuatan yang apa benda ni yang benar-benar diiktiraf oleh Islam dan kemudian tidak mendatangkan kesan seperti ditohmoh, difitnah dan sebagainya, orang tengok kurang senang dan sebagainya. Nah, sebab dalam bab darurah boleh kita pakai benda yang haram untuk berubat menaikkan khamar arak, tetapi dengan syarat ubatan yang jenis lain tidak standing dengan kehebatan ubat menurut doktor pakar Muslim. Kalau doktor pakar Muslim berkata bahawasanya ubat lain ni tak ada boleh lawan dalam bab nak menghilangkan penyakit berbanding dengan gelang magnet ni, maka pada ketika itu boleh kita pakai gelang magnet kerana berserupaan dengan perhiasan wanita. Nah, tapi kalau ada tandingan lagi obat-obatnya daripada yang bukan gelang yang tidak bersyubhah dengan benda yang haram, maka tak boleh kita pakai benda yang syubhah. Nah, kemudian yang kita dengar-dengar pula maknanya siapa 1200 800 hak murah 250 kurang hak 1000 lebih apa. Nah, jadi kena hati-hati seboleh-bolehnya kita tinggal perkara yang meragukan kalau boleh, sebab dia jadi trend ni. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, naklah kamu tinggalkan benda yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Benda tu memang dia tidak najis. Nah, tapi dalam sebahagian kecil ulama tutup guru yang mengata boleh ni, dia ada syaratnya pula, jangan serupa dengan gelang orang perempuan. Jadi macam perhiasan kaum mena tu, jadi seolah-olah macam orang kafir tu pakai gelang. Nah, ha, tak nampak macam obat. Kalau obat dia huduhlah sikit sepatutnya. Ni caumin macam gelang, jadi syubhah. Nah, hak mana gelang, hak mana perubatan. Akhirnya orang pakai pukul locong. Oh, dia ni tak mengaji ke apa pakai gelang. Oh, kita pun nak marah dah apa tu. Jadi perbalahan dan sebagainya. Nah, jadi banyak lagi perubatan lain eh? Ha, yang terbaik rasa kita lah. Ha, tapi nak pakai juga nak buat apa ni. Baik, jawab reka-reka dah lah. Boleh cuba terangkan dengan lebih detail tentang masbuk dan muafiq kerana ramai orang yang terdahulu daripada saya tidak faham. Baik. Contoh, seorang makmum masuk dalam jemaah semasa imam membaca iyyaka na'budu hingga akhir ayat dan baca surah. Lepas tu makmum belum sempat menghabiskan fatihah, jadi apakah perlu dilakukan oleh makmum rokok habiskan fatihah? Adakah dimaafkan tiga rukun yang panjang? Baik. Makmum masbuk muafiq dia tidak faham. Kita dah rekah. Makmum ni ikut imam lah. Muafiq ni yang sepakat dengan imam. Maksudnya dia masuk dalam semayang, dia boleh menghabiskan fatihah sebelum imam rokok. Itu panggil muafiq. Contohnya dia sakat takbir. Pak imam takbir Allahu Akbar. Makmum pun akak aman-aman. Itu makmum muafiq dia panggil. Sebab apa? Memang dia boleh baca fatihah lagi. Makmum masbuk mana? Masbuk mansubiqa. Makmum yang telah ditinggalkan. Maknanya tidaklah dia itu bersamaan dengan orang lain. Orang lain dah takbir dulu dah, dia baru mari. Nah, itu panggil masbuk. Yang ketinggalan. Jadi bila masbuk ni, orang yang bila dia takbir, dia tak sempat, dia tak ada masa nak perhabis fatihah sebelum imam rokok. Tapi kalau dia takbir, dia dapat masa imam, memang dia rasa boleh habis fatihah sebelum imam rokok, maka dia hukum muafiq walaupun dia mari lewat. Contohnya masbuk, dia mari tutup imam baca ni dah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia pun akak takbir. Boleh tak perhabis fatihah? Tak boleh ada. Dia panggil makmum masbuk. Ha, lagu ni kalau imam rokok, wajib makmum tu rokok. Ha, tak? Tapi kalau muafiq, makmum rokok, imam rokok, makmum tak dia rokok. Dia kena habiskan fatihah. Kita rakyat ni kau muktamad. Kena habiskan macam dia mari sama, tapi dia baca tu masa dia iya kena ambudu tu imam rokok. Tak ada rokok pasal dia bukan masbuk. Dia muafiq mari sama dengan tu imam. Terhabislah fatihah. Sambung lagi. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Maaf baginya. Tengok, kadang-kadang dua rukun, kadang-kadang tiga rukun. Kalau tak ada masalah, dua rukun. Bermasalah, tiga rukun. Bermasalah, tersilap. Nah, apa benda ni? lambat bacaan, maaf, tiga rukun. Nah, tiga rukun ni tiga rukun yang panjang, iaitulah rokok, dua kali sujud. Maknanya kalau kita muafiq, imam belum, imam telah rokok, kita perapikan Fatihah. Jangan imam tu tinggal kita tiga rukun. Maknanya kalau tiga rukun kita dalam qiyam, imam jangan berdiri balik dakci kita. Imam jangan duduk tayak akhir. Sebab tayak akhir tiga rukun lah dia potong kita. Tiga rukun panjang. Nah, akan datang lah insyaAllah. Nah. Seorang makmum masuk. Saya nak bertanya boleh atau tidak seorang wanita masuk dalam masjid tapi dalam keadaan datang bulan. Kerana ada pihak mengatakan boleh. Kerana sekarang ada pampus kotek. Jadi darah tak tumpah. Jadi boleh. Terangkan dengan lebih detail. Dia kata masalah perempuan uzur. Ada dah orang kata sekarang ni boleh masuk dalam masjid. Nah, dalil boleh masuk dalam masjid pasal dia ada sekarang ni apa benda pad model hak model ni. Ini kotek. Kotek ni memang dok ngitik darah punya lah. Nah, bukan hak cak ayam punya, bukan 7-15 kotak kan. Nah. Canggih punya. Jawabnya canggih tak canggih pun, selama belum mandi daripada haid tidak boleh masuk dalam masjid. Dua, yang pertama yang besar sekali, keadaan dia itu berhadasa, hak tu jadi halangan. Nah, tapi kalau tidak menitik darah boleh masuk dalam masjid sekadar lalu sahaja. Nah, siapa kata tak boleh masuk ke puan haid? Tak boleh berhenti, dia lalu saja dibenarkan dalam masjid. Tapi syarat kena letak pakai modeh, kena pakai cawak, jangan winitik darah. Hak ni semua ulama kata. Duduk lama tak boleh kerana dia tu berhadasa. Bukan kerana nitik, kerana nitik pakai dah cawak, pakai dah otak. Tapi diri dia berhadas, hak tu tak boleh. Dia sama dengan orang junub. Orang junub boleh duduk dalam masjid tak? Boleh duduk dalam masjid? Dalam belakang wadah? Nak nitik dia orang junub? Tak ada nitik dia? Nah, orang yang janabah nitik dia? Tak mandi junub lagi? Dari masuk dalam masjid? Dan nitik dia? Nitik darah? Tak ada. Tak boleh masuk juga. Hadam sah. Tak boleh berada di dalam masjid secara berhenti. Tak boleh. Itu masalah ni. Tak kira kotek tak kotek. Mubus mim pun tak boleh masuk. Nah, keadaan dia beradab. Dia boleh tu faizah tatahharna. Maka bila dia telah pun melakukan mandi. Oh boleh. Nah, kan masalah nitik-nitik boleh masuk lah masjid. Kalau kita tak berhenti ke pang masuk. Cuma ulama kata boleh masuk. Pakai montai, pakai cawak. Kami nak lalu, nak ambil jalan syokat. Dia takut dalam masjid dia haram, nak balik ke hotel dia. Ada apa? Ada apa boleh? Nak lalu ke luar masjid dia haram. Tiga batu. Ada orang kata tak belajar usuluddin menyebabkan seorang jadi kafir. Dan mesti memahami sifat 20 secara terperinci. Baru sah solat. Minta penjelasan. Jawab pendek-pendek sudah lah. Tak benar lah kalau tak belajar ilmu tauhid jadi kafir. Tak. Tak. Kita belajar ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu i'tiqad bukan supaya tak jadi kafir. Kerana maka akidah kita bila kita dah mengucap dua kalimah syahadah, kita jadi Islam. Nah, kita jadi Islam. Siapa-siapa mana tak pe Hindu paria MCA IC tak kira lah, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia membenarkan makna kalimah, jadi Islam lah tak. Lepas tu dia tak mengaji usuluddin, jadi kafir mula. Tak jadi. Jadi kafir semula ni dia buat perkara yang menjatuhkan dia kepada kafir. Baru jadi kafir. Perkara-perkara ni yang disebut dalam ilmu usuluddin. Supaya dia jaga. Sebab itulah diwajibkan dia belajar. Supaya Islam itu terjaga. Bukan bila dah belajar jadi kafir. Ha, faham baik? Nah, ada beza tu. Wajib belajar semua orang Islam supaya Islam itu terjaga. Orang yang nak semayang dia kena belajar batas-batas semayang ni. Supaya semayang ni jadi molek. Syarat rukunnya camik. Dan kalau tak belajar buat semayang dia buat betul tu tak? Tu tak macam. Dia tak belajar buat semayang, kita musolli, kita ikhna apa semua. Tapi orang buat, dia buat belaka. Sah tak semayang? Sah tak? 13 rukun buat belaka. Sah tak? Dari tak belajar tak macam. Tak ni. Cuma kalau tak belajar, kemungkinan dia akan buat perkara yang dia tak tahu. Itu takut bahaya semayang dia. Jadi itu dia wajibkan belajar. Wallahu a'lam.